بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ثم تسل روحه بلا ألم. Ucapan muallif al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, kemudian ruhnya dikeluarkan tanpa rasa sakit, yakni ka'annahu ba'da an tu'ada ruhuhu, yaitu nampaknya hal tersebut setelah ruhnya dikembalikan, yakni tusallu wa ta'udu, yaitu ruhnya dikeluarkan dan kembali ke jasadnya. Li'annaha ta'ti li muhimmatin wa hiya al-mas'alatu wal ijabatu, karena ruh tersebut datang untuk sebuah tugas yang penting, yaitu pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Wa idza najaha fil ijabati raja'at ruhuhu ila 'illiyyina, dan apabila ia berhasil dalam menjawab pertanyaan di alam kubur, ruhnya kembali ke 'illiyyin, di atas langit yang ketujuh. Wa idza fashila dhahabat ila sijjinin, dan apabila ia tidak mampu menjawab, ruhnya pergi ke sijjin, di bawah lapis bumi yang ketujuh. Summa yaqa'u hunaka irtibatun bainahuma biqudratillahi 'azza wa jalla. Kemudian terjadi di sana ikatan antara ruh dengan jasad dengan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Fama yaqa'u lirruhi min na'imin yamassul jasada wa yanaluhul jasadu. Maka kenikmatan yang dirasakan oleh ruh juga menimpa jasad dan dirasakan oleh jasad. Wa ma yaqa'u 'alayha min al-'adhabi kadhalika yusharikuhu fiha al-jasadu. Demikian pula siksaan yang menimpa ruh tersebut, jasad berserikat dengannya pada siksaan tersebut. Wa ya'riful mayyitaz za'ira wa ya'riful mayyituz za'ira idza zarahu. Ucapan al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan mayit mengetahui orang yang menziarahinya apabila orang tersebut menziarahinya. Hadal kalamu mabniyun ala ahaditha da'ifatun la yasbutu minha syai'un. Ucapan ini dibangun di atas hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, yang tidak sahih satupun dari hadis-hadis tersebut. Wadh-dhahiru wallahu a'lamu annal mauta la yasma'una. Dan yang nampak adalah wallahu a'lam, bahwasanya orang-orang yang sudah mati tidak bisa mendengar. Qala ta'ala innaka la tusmi'ul mauta. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang sudah mati mendengar. Wa ma warada min ahaditha fi annahum yasma'una fataqtasiru ala tilkal halati. Dan hadis-hadis yang datang menyebutkan bahwa mereka, orang-orang yang sudah meninggal, mendengar, maka hadis-hadis tersebut terbatas pada keadaan-keadaan tersebut saja. Wa tuqayyadu bitilkal halati. Dan hadis-hadis tersebut diikat dengan keadaan-keadaan tersebut saja. Wala yutawassa'u fi hadhihi. Dan tidak diperluas dalam permasalahan ini. Fa inna hadha amrun ghaibiyun. Karena sesungguhnya ini adalah perkara ghaib. Fa masalan ar-rasulu akhbara innal mayyita yasma'u qar'an ni'ali. Sebagai contoh, Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkan bahwasanya orang yang sudah mati mendengar suara derap sandal, yakni hainas su'ali turaddu ruhuhu. Fa fi hadhihi al-hali yasma'u qur'an ni'ali. Yaitu tatkala mayit tersebut ditanya di dalam kuburnya, dikembalikanlah ruhnya. Maka dalam keadaan ini, ia mendengar suara derap sandal. Fayuqayyadu bitilkal hali. Maka mendengarnya mayit tersebut diikat pada keadaan tersebut saja. Wala yutawassa'u fiha. Dan tidak diperluas dalam permasalahan ini. Madama ruhuhu turaddu. Selama ruhnya dikembalikan, yaitu ia mendengar suara derap sandal tersebut selama ruhnya dikembalikan. Idza rufi'at ila 'illiyina la tadri mal ladzi yahdutsu 'ala wajhil ardi. Apabila ruh tersebut telah diangkat ke'illiyin, di atas lapis langit yang ketujuh, ruh tersebut tidak mengetahui segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Wa warada fi hadithi ahlil qalibi min ru'usi wa sanadidi Quraisyin, dan datang di dalam hadis tentang ahlul qalib, yaitu orang-orang musyrik yang mati di perang Badr dan dimasukkan jasadnya ke dalam sebuah sumur, dari kalangan tokoh-tokoh dan para pembesar Quraisy, mithli Abi Jahlin wa Utbata bin Rabi'ata wa Syaibata bin Rabi'ata wal Walid bin Utbata wa Umayyata bin Khalafin, seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, dan Umayyah bin Khalaf. Fahaulai ru'usul kufri, mereka ini adalah tokoh-tokoh kekafiran. Amara Rasulu alaihi salatu wassalamu ba'dal yaumi thalifi min ayyami ma'rakati Badrin ba'dama jayyafu wa antanat ajsaduhum amara bihim an yurmau fil qalibi. Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan setelah hari ketiga dari hari-hari peperangan Badr, setelah mereka membusuk dan jasad-jasad mereka berbau busuk, Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan agar mereka dilemparkan ke dalam sebuah sumur. Illa Umayyah bin Khalafin, kecuali Umayyah bin Khalaf, fa inna jasadahu kana qad tahra. Kana qad tahra. Karena sesungguhnya jasadnya telah musnah. Wal baqiyatu rumu fil qalibi, dan sisanya dilemparkan ke dalam sumur tersebut. Fanadahumur rasulu alaihi salatu wassalamu, maka Rasul alaihi salatu wassalam memanggil mereka, ya fulanu, ya fulanu, wahai fulan, wahai fulan, ya Aba Jahlin, ya Utbatu, ya Syaibatu, wahai Abu Jahal, wahai Utbah, wahai Syaibah, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, apakah kalian telah mendapatkan apa yang Rabb kalian janjikan kepada kalian benar adanya? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, karena sesungguhnya aku telah mendapati apa yang Rabbku janjikan kepadaku benar adanya. فقال له عمر ماذا تخاطب من أجساد قد جيفوا. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang engkau ucapkan kepada tubuh-tubuh yang telah membusuk? Qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada mereka, yaitu mereka bisa mendengar sebagaimana kalian mendengar. Fayuqayyadu bihadihil hali, maka mendengarnya orang-orang musyrik tersebut diikat pada keadaan ini saja. Waqad allafal 'allamatul alusiyyu kitaban sammahul ayatil bayyinati fi 'adami sam'il amwati. Dan sungguh Al-Allamah Al-Alusi telah menulis sebuah kitab yang beliau beri judul Ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah mati tidak mendengar. Wa haqqaqahu Syekhul Albani wa ajra aidan alaihi dirasatan jayyidatan wa qaddama lahu wa dhahaba ila ma ra'a annahu alhaqqu insha'allahu min anna almauta la yasma'una. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah telah mentahqiq kitab tersebut dan juga melakukan pembahasan yang bagus padanya serta memberikan mukaddimah untuknya. Dan beliau berpendapat apa yang beliau pandang merupakan kebenaran insyaallah, yaitu bahwa orang-orang yang sudah mati tidak mendengar. Al-kuburiyuna yata'allaquna bimithli hadhil aqwali. Sementara para penyembah kubur, mereka bergantung pada semisal pendapat-pendapat ini, yaitu bahwa orang-orang yang sudah mati bisa mendengar. Wa ya'taqiduna fil awliya'i annahum ya'lamuna al-ghaiba wa yatasarrafuna fil kauni wa yasudduna ar-rihala ila kuburihim wa yatlubuna minhum qada' al-hajati wa kashfal kurubati bina'an ala hadhil afhami. Dan mereka para penyembah kubur meyakini tentang para wali bahwa para wali mengetahui perkara ghaib, ikut mengatur alam ini, dan mereka pun melakukan perjalanan jauh menuju kuburan-kuburan mereka para wali tersebut dan meminta dari mereka para wali tersebut dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan dihilangkannya kesulitan-kesulitan berdasarkan pemahaman-pemahaman ini. yaitu bahwa orang yang sudah mati di dalam kuburnya bisa mendengar. Fana'rifu annaha khata'un. Maka kita mengetahui bahwa pemahaman tersebut salah. Walladhi yahsimu madata syirki huwal akhdhu bil qur'ani fi'lan fi annahum la yasma'una. Dan yang bisa memutus kesyirikan adalah mengambil Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang sudah mati tidak mendengar. Wa tuqayyadu sunnatu bitilkal halati. Dan sunnah diikat, dikhususkan pada keadaan tersebut saja. Halati ahlil qalibi wa halati su'alil malakaini lil mayyiti, yaitu keadaan orang-orang musyrik yang dimasukkan ke dalam sumur setelah perang Badr, dan keadaan tatkala dua malaikat menanyai mayit di dalam kuburnya. Wal matlubu minal muslimi ba'da salati alaihi wa dafnihi wal qiyami bihaqqihi hadha an yaqifa ala qabrihi ma syaa Allahu yas'ala lahu tathbita. Dan yang dituntut dari seorang muslim setelah menyolatkan jenazah, memakamkannya, dan menunaikan haknya ini, yang dituntut darinya adalah berdiri di sisi kuburannya yang Allah kehendaki, memohon kepada Allah kekokohan untuk orang yang sudah dimakamkan tersebut. Li'anna fi hadhihi al-halati yus'alu. Karena ia dalam keadaan ini sedang ditanya di dalam kuburnya. Wa hina ma yansarifuna fi hadha al-dharfi yasma'u qur'ani alihim. Dan tatkala orang-orang meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan ini, mayit tersebut mendengar suara derap sandal mereka. Thumma la natawassa'u fi dhalika. Kemudian kita tidak memperluasnya. Wa na'taqidu ma dalla 'alayhi qaulullah ta'ala innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan kita meyakini apa yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang sudah mati mendengar. Engkau tidak bisa membuat orang yang berada di dalam kubur mendengar. Apabila engkau berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Seandainya saja mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkannya bagi kalian. Dan pada hari kiamat nanti, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Fal-Quranu yuthbitu fi ghairi ma ayatin annahum la yasma'una. Maka Al-Quran menetapkan di dalam lebih dari satu ayat bahwa orang yang sudah mati tidak mendengar. Wa yushabbahul kuffaru alladhina la yastajibuna lil haqqi bil amwati. Dan orang-orang kafir yang tidak mau menyambut kebenaran diserupakan dengan orang yang sudah mati. Wal amwatu akmalu fi hadhihi sifati fi adami sama'i barakallahu fikum. Dan orang-orang yang sudah mati lebih sempurna di dalam sifat ini, yaitu tidak mendengar. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan barokah kepada kalian. Wallahu Ta'ala a'lamu bishawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.